سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terenggah-enggah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dhalika lashahidu wa innahu lihubbil khairi lashadid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.